sportive, nampaknya kau sedang gembira. Senyum-senyum simpul sendirian, lalu kau mulai cerita. Jangan ada interupsi, suasana bisa kacau. Eksplorasi rasa sportive lebih di berapa layar kaca. Semua waspada. Depresimu bagaikan stand up komedian. Pasti kau habis emosi. Di saat lain tuan Watchman bisa terpuruk lalu galau. Meraung-raung berlinang air mata walau masalah di titik nol. The boat.